إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جماعة رحمني الله وإياكم أجمعين Banyak di antara umat manusia mempunyai anggapan bahwa sesungguhnya yang namanya cobaan, yang namanya musibah, yang namanya ujian itu hanya semata perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukai atau tidak disenangi oleh manusia. Apakah itu berupa bencana alam, berupa penderitaan hidup, sakit, kemiskinan, kekurangan harta dan sebagainya dari perkara-perkara yang tidak disukai manusia. Tetapi ketahuilah ma'asyiral muslimin, sebenarnya dan sesungguhnya adalah bahwa yang namanya cobaan adalah meliputi juga termasuk perkara-perkara yang disukai manusia. Apakah itu berupa kesenangan hidup, kebahagiaan, kekayaan, kecukupan harta, na'am, sehat terus menerus dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lain. Maka ini semua juga merupakan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira bahwa yang namanya cobaan dan musibah hanyalah semata-mata perkara yang menyenangkan, perkara yang tidak disukai, sementara yang lain tidak. Tidak demikian. Tetapi kedua-duanya, baik kesenangan maupun penderitaan, baik kekayaan maupun kemiskinan, baik kesehatan maupun sakit dan sebagainya adalah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Anbiya ayat 35 wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah ta'ala menyatakan dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu cobaan, sebagai suatu fitnah atau cobaan, nah, dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Pada itu ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang mulia ini Allah menyebut asyar wal khair adalah fitnah. Keburukan dan kebaikan adalah suatu cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya ini. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah tatkala menafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahwa sungguhnya Allah, jadi kami Allah akan memuji kalian dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan hidup dan segala kesulitannya. Demikian pula kami memuji kalian dengan kesehatan dan juga sakit, memuji dengan kekayaan dan kekurangan hidup, demikian pula dengan perkara yang halal dan yang haram. Demikian pula Ibnu Zaid rahimallahu ta'ala, beliau juga mengatakan bahwa kami akan memuji kalian dengan perkara-perkara yang kami sukai maupun yang kalian benci, agar kalian melihat bagaimana kalian bersyukur dan kalian bagaimana kalian bersabar dengan ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua menunjukkan bahwa yang namanya cobaan hidup, yang namanya cobaan dalam kehidupan kita di dunia, itu meliputi semua perkara, baik kesenangan maupun kesempitan hidup, baik sehat maupun sakit, semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala misalnya menyatakan dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza tabtalahu fa qadara alaihi rizqan fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Allah Ta'ala menyatakan, maka adapun manusia, apabila kami menguji dia, Allah memberikan cobaan kepada Rabbnya, memberikan cobaan kepadanya, lalu kemudian memuliakannya dan memberikan banyak kenikmatan kepadanya, maka mereka mengatakan Rabbi akraman, bahwa Rabbku telah memuliakan aku. Adapun jika Allah Ta'ala menguji dia dengan membatasi rezekinya, mengurangi rezekinya, maka dia kemudian mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Maka Allah menegaskan, kalla, sekali-kali tidak demikian. Kalla bal tukrimun, naam, Allah Ta'ala mengatakan, kalla bal tukrimun al-yatim, sekali-kali kalian tidak demikian, tapi kalian tidak memuliakan anak-anak yatim, dan juga kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian kepada hamba-hambanya, baik dengan kelapangan rezeki, kelebihan rezeki, ataupun dengan kesempitan rezeki. Semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam ayat ini menunjukkan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan rezeki, memberikan banyak rezeki dan kelapangan rezeki pada seorang hamba, itu bukan maknanya bahwa Allah memuliakan dia. Demikian pula sebaliknya, kalau Allah mengurangi rezeki seorang hamba, bukan berarti Allah menghinakan dia. Tapi bukan demikian, ma'asyiral muslimin. Semua itu adalah cobaan buat kita. Bagaimana kita menyikapi kenikmatan hidup, kenikmatan dunia ini, dengan cara bersyukur ataupun tidak. Karena itu ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya ujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah meliputi semua hal, baik perkara yang disenangi ataupun perkara yang tidak kita sukai. Semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang demikian ini sangat-sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di surat Al-An'am ayat 165. Walladzi ja'alahum khulafa'al ardh وَرَفَعَ بَعْدُكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Allah Ta'ala menyatakan, dialah Allah yang menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi ini. Dan juga Allah melebihkan sebagian mereka, meninggikan sebagian mereka daripada sebagian yang lain beberapa derajat. Tujuannya apa? لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Agar Allah Ta'ala menguji kalian terhadap apa yang telah Allah berikan pada kalian berupa nikmat-nikmat tersebut. Nah, Allah berikan yang namanya jabatan, kekuasaan, ataupun apa namanya berupa kesenangan dunia. Termasuk perkara-perkara, yakni derajat, status sosial, dan sebagainya. Merupakan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua berupa kesenangan. Tapi itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyatakan di surat Al-Kahfi, ayat yang ketujuh misalnya, Allah Ta'ala menyatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di muka bumi ini adalah sebagai perhiasan, perhiasan baginya. Dan juga kemudian kata Allah Ta'ala, yakni agar kami menguji mereka, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Nah, dengan berbagai macam perhiasan dunia, kenikmatan dunia yang ada di muka bumi ini, maka bagaimana kita memperlakukannya? Kalau itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kita betapa bahwa yang namanya ujian Allah itu sangat banyak, termasuk dalamnya kesenangan-kesenangan. Karena itu kita harus waspada, waspada di dalam menikmati dan menyikapi segala kenikmatan hidup apapun bentuknya. Bahkan yang berupa harta ini, ma'asyiral muslimin, karena banyak fitnahnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyatakan, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu sungguhnya setiap fitnah memiliki cobaan hidup. Naam, memiliki cobaan. Maka harta, iya, Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Dan sebagainya, kita taat atau tidak, kita bakhil atau tidak, dan seterusnya. Maka adanya harta adalah ujian dari Allah. Padahal harta adalah perkara yang disukai, dikenali manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani, maka dari apa yang dipaparkan tadi kita simpulkan bahwa sungguhnya ujian demi ujian yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita di muka bumi ini tidak hanya perkara-perkara yang tidak kita sukai saja, tidak hanya perkara-perkara berupa sakit, kemiskinan, musibah, bencana alam dan sebagainya, tapi sadarilah bahwa sungguhnya kesenangan-kesenangan hidup yang Allah berikan pada kita sekarang ini itu sungguhnya juga merupakan cobaan buat kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kewajiban kita tidak lain hanyalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka seharusnya, sepantasnya, lebih banyak, lebih besar pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kala mengisahkan bagaimana Allah Ta'ala memberikan banyak karunia, banyak kenikmatan kepada Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya risalah, kenabian sebagai seorang nabi dan rasul, demikian pula berupa kerajaan, kekayaan, banyaknya harta, banyaknya keluarga dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam surat Saba ayat 13, Allah Ta'ala menyatakan, ya, na'am, wa'malu ala Dawuda syukra wa qalilu min ibadiyash syakur. Dan beramalah kalian, wahai, beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramalah kebaikan, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalilu min ibadiyash syakur, tapi sedikit sekali di antara hamba-hamba yang pandai bersyukur. Iya, di antara hamba-hamba Allah sedikit sekali yang bersyukur. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Allah Daud yang Allah telah berikan kepada beliau berbagai macam kenikmatan-kenikmatan untuk segera bersyukur kepada Allah dan beramal soleh sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ma'asyiral muslimin, jika Allah Ta'ala masih melimpahkan kepada kita kesehatan, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan ilmu, kita diberikan istiqamah, kita diberikan kebaikan agama, kita diberikan na'am, kesehatan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan, bisa memegang, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang banyak ini. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ma'asyiral muslimin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk ibadah yang agung, bentuk ibadah yang sangat besar, dan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk itu. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah jika kalian benar-benar hanya kepadanya kalian beribadah. Maka orang yang beribadah kepada Allah, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan padanya. Di samping itu ma'asyiral muslimin, bersyukur juga merupakan bentuk wasilah kita dalam beribadah kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan pada kita tetap langgeng, tetap terus menerus diberikan kepada kita. Demikian pula dengan syukur, maka akan jadikan kebaikan dari kita. Sebaliknya orang yang tidak bersyukur, maka Allah Ta'ala akan jauhkan keberkahan dari hartanya, bahkan Allah ancam dia dengan azab yang pedih. Allah Ta'ala menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sungguh jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan menambah-nambah nikmat tersebut pada kalian. Dan jika kalian kufur, maka ketahuilah sungguhnya azabku adalah sangat-sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan kepada kita keharusan dan kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya dan segala kebaikan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyakum ajma'in. Ketahuilah bahwa sungguhnya di samping Allah Ta'ala memberikan kenikmatan yang banyak pada kita, nah, dan juga kewajiban dan keharusan bagi kita untuk bersyukur pada Allah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya nikmat-nikmat Allah berupa kebaikan yang banyak sekali diberikan pada kita sesungguhnya bukanlah nikmat apa bukanlah satu naam perkara yang kecil, tapi termasuk dalam ujian yang sangat besar, cobaan yang sangat besar yang Allah berikan pada kita, yaitu dengan banyaknya kenikmatan semacam ini. Nah, jika Allah memberikan kita kesehatan terus menerus, jika Allah memberikan kepada kita kecukupan terus menerus, jika Allah Ta'ala telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita terus menerus, maka ketahuilah ini justru merupakan cobaan yang besar yang Allah Ta'ala berikan pada kita, lebih-lebih kalau kita diberikan banyak harta. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, kenapa dikatakan bahwa hal ini merupakan cobaan yang besar? Iya, karena kita lihat ma'asyiral muslimin, kebanyakan kita sering melihat pada saat seseorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kekurangan, diuji dengan berbagai kemiskinan, na'am, rasa sakit terus menerus dan berbagai macam penderitaan hidup, dia mampu bersabar menghadapi itu semua. Tapi coba, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan kepadanya harta, diberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan, kelebihan harta dan juga yang lain-lain, maka kebanyakan mereka adalah justru tidak sanggup menghadapi fitnah yang dahsyat semacam itu, malah justru kemudian mereka banyak terjatuh pada kehancuran dan kebinasaan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, "Mal faqru akhsha 'alaikum walakin akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum." Kata Rasulullah SAW, bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tapi sungguhnya yang justru aku takutkan menimpa atas kalian adalah antubusata dunya alaikum, yaitu dibentangkannya segala macam kenikmatan dunia kepada kalian. Kama busirat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan dunia, dibukakan dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana mereka dahulu juga, orang-orang sebelum kalian dahulu mereka juga berlomba-lomba dan dalam mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, maka hal itu akan menyebabkan kalian binasa sebagaimana orang mereka dahulu juga binasa karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan kita menjadi miskin. Rasulullah tidak mengkhawatirkan kita jadi orang yang kekurangan ekonomi, tetapi Rasulullah justru khawatir kalau-kalau dunia ini dibentangkan atas kita, dibukakan panjang-panjang kita, keran kehidupan dunia mengalir begitu derasnya, kekayaan melimpah, kesenangan hidup begitu banyak, maka yang terjadi apa? Banyak di kalangan umat manusia yang kemudian terjatuh, kemudian terpelanting dari al-haq, yang kemudian banyak berlomba-lomba dalam urusan dunia sehingga mereka binasa sebagaimana orang-orang yang diuji dengan itu dahulu juga binasa karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah, dalam hadis yang lain pula, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'alahu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW menyatakan, "Inna dunya khulratun hadirah," sesungguhnya dunia adalah sesuatu yang lezat dan sesuatu yang hijau atau yang menyenangkan pandangan mata. "Wa inna Allah mustahliqukum fiha," dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menguasakan dunia ini untuk kepada kalian. Allah akan berikan dunia ini kepada kalian. "Fayanduru kaifa ta'malun," kemudian Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat terhadap urusan dunia ini. "Fattaqu dunya wattaqun nisa," maka takutlah kalian terhadap urusan dunia dan takutlah kalian terhadap urusan perempuan. "Fa inna fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang timbul dan terjadi pada Bani Israel ada pada fitnahnya wanita. Ma'asyiral muslimin, ini semua dunia. Begitu dahsyatnya fitnahnya. Karena itu ini merupakan ujian yang besar. Kalau Anda hai saudara kaum muslimin diberikan Allah cobaan berupa harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, kesehatan terus menerus, waspadalah. Waspadalah terhadap perkara yang demikian, karena boleh jadi kita lengah, kita lalai karenanya, sehingga kita pun binasa karenanya pula. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang perlu juga kita ingatkan kembali dalam kesempatan terakhir ini adalah bahwa sungguhnya ketahuilah bahwa na'am Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkara dunia adalah cobaan buat kita. Kesenangan-kesenangannya adalah juga merupakan cobaan bagi kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, iya, kita harus waspada karenanya. Waspada karenanya. Demikian pula hendaknya kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat, baik yang banyak maupun yang sedikit. Nah, mudah-mudahan dengan itu semua ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita diberikan banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumaah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang terakhir yang juga ingin kami sampaikan adalah bahwa sungguhnya ketahuilah dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka ketahuilah di akhirat nanti semua kenikmatan yang kita rasakan ini tidak gratis, ma'asyiral muslimin. Tidak gratis dalam arti bahwa Allah berikan kepada kita enggak kemudian kita pakai seenak perut kita sendiri, tapi semuanya itu kalau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah akan menanyakan, Allah akan minta pertanggungjawaban oleh semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmatnya ilmu, nikmatnya harta, nikmatnya keluarga, dan nikmatnya segala macam kenikmatan, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hal itu dalam firman-Nya di surat At-Takasur dalam ayat yang ke-7 atau ke-8. Allah Ta'ala menyatakan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sesungguhnya benar-benar kalian akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat nanti, yaitu tentang segala nikmat yang Allah telah berikan pada kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menyatakan kenikmatan yang dimaksud dalam ayat ini, yakni bisa jadi berupa nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa penglihatan dan pendengaran. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala, digunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut. Nah, demikian pula Qatadah rahimallahu ta'ala juga menyatakan kenikmatan yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah segala macam bentuk kenikmatan yang telah Allah titipkan kepada kita akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang sahih dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sanad dengan sanad yang sahih, beliau pernah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmi fima fa'ala fih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, ma'asyiral muslimin, Rasulullah pernah mengatakan tidak akan bergeser kaki-kaki seorang hamba pada saat dia berdiri pada hari kiamat di tempatnya tersebut sampai dia ditanya empat perkara. Nah, an umrihi fima afnah, yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umurnya itu. Wa an ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan ilmunya tersebut. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang harta, ditanya dua perkara, dari mana kalian dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Kemudian yang terakhir, wa an jismihi, tentang badannya, tentang capek dan lelahnya, fima ablah, tentang untuk apa. Naam, yaitu dihabiskan, dalam arti untuk apa capek dan lelahnya tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa semua kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ditanya oleh Allah ta'ala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu persiapkan jawaban ma'asyiral muslimin, persiapkan jawaban atau pertanggungjawaban yang Allah ta'ala akan tuntut kepada kita semua dari hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah ta'ala jadikan kita semua orang-orang istiqamah dalam kebaikan, orang-orang yang lurus dalam ketaatan, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang menggunakan segala macam kenikmatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.